Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin. Sebelumnya saya berdiri atau duduk di depan antum dalam keadaan sesungguhnya banyak asatidah yang lebih afdol. Ustaz Ridwan, Masya Allah, Ustaz Maimun, Ustaz Harif. Namun, ya seanane pak, mudah-mudahan saya bisa membantu untuk bisa menyampaikan beberapa hal nasihat bagi saya pribadi dan juga antum semuanya hadirin. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya apa yang akan kami sampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab, ucapan sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana kita kaum muslimin mewujudkan takwa dengan sebenar-benar takwa? Qala, beliau mengatakan, Allah itu yudhkar wala yunsa. Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Allah itu subhanahu wa ta'ala hendaknya yuta wala yu'sa, ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yushkar fala yukfar. Allah itu hendaknya selalu disyukuri dan jangan dikufuri. Siapa yang melakukan tiga hal ini wa kaum muslimin, maka dia seorang yang mampu mewujudkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Selalu Allah ditaati. Ditaati tanpa dimaksiati dan tidak dimaksiati. Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Dan Allah selalu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Siapa yang bisa melakukan tiga hal ini, maka dialah orang yang mewujudkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Di antara yang tadi kami sampaikan yang berkaitan dengan apa yang akan kami sampaikan, Allah itu disyukuri nikmat yang begitu besar dan banyak. Mari kita mensyukurinya. Yang kami angkat adalah nikmatul hidayah. Nikmat mengenal hidayah. Mengenal dakwah sunnah. Mengenal tauhid. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Yang harus kita betul-betul bangga dan bergembira dengan nikmat yang ini. Terlebih khusus di zaman sekarang ini wahai kaum muslimin, di mana kesyirikan disubur makmurkan dengan dalih menghidupkan kearifan lokal. Dan turun perda yang seperti itu dalam rangka menghidupkan kesyirikan dengan alasan tradisi lokal. Ya. Muncul pula berbagai macam bid'ah yang sekarang ini terdapat himbauan agar jangan saling mencela, sehingga bid'ah pun tidak boleh dicela. Muncul zaman sekarang ini LGBT sudah mulai mendapatkan angin segar, tidak sebagai bentuk kemaksiatan yang perlu diingkari. Perzinaan suka dengan suka tidak terkena hukum karena mereka melakukannya bukan karena kepaksaan, dan seterusnya. Zaman begitu mengerikan bagi kaum muslimin, zaman begitu rusak, berbagai macam kemungkaran sudah menjadi kebiasaan. Dengan dakwah hidayah ini kaum muslimin, Allah walhamdulillah menjaga kita dari kesyirikan, menjaga kita dari kebid'ahan, menjaga kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilegalkan atau yang dikatakan menjadi sebuah kebiasaan dan lumrah. Alhamdulillah, nikmat ini nikmat besar. Saya berikan contoh kaum muslimin. Zaman sekarang ini perselingkuhan begitu marak karena adanya HP. HP itu kepanjangannya apa? Hubungan perselingkuhan. Itu HP. Sehingga sarana ini, ya, syaitan yang berbentuk digital ini tinggal ketik nomor sudah berhubungan dengan lawan jenisnya. Walhamdulillah kaum muslimin, sekali lagi kita menikmati nikmat hidayah mengenal sunnah. Allah berikan kepada kita ilmu haramnya khalwat, haramnya ikhtilat. Kita terbiasa dengan dipisah laki perempuan. Walhamdulillah ini nikmat. Di saat mereka biasa ngumpul, ngumpul antar mereka saking eratnya sampai disebut ngumpul kebo, Pak. Kudur kabeh niku, Pak. Walhamdulillah berikan nikmat ini sehingga kita menjaga tidak khalwat, tidak ikhtilat secara pergaulan, tidak ikhtilat secara media sosial, tidak ikhtilat. Dan itu nikmat minallah di zaman sekarang ini. Dengan itu kita terhindar dari perzinaan. Nikmat waikum muslimin, nikmat ini harus kita yakini sebagai nikmat yang besar, kita syukuri. Hadirin kaum muslimin, kalau kita melihat seandainya Allah tidak berikan kita nikmat ini, apa jadinya? Seandainya Allah tidak berikan kepada nikmat kepada kita nikmat tauhid, apa jadinya? Seandainya Allah tidak memberikan nikmat sunnah, apa jadinya kita? Seandainya Allah tidak memberikan nikmat taat, takut kepada maksiat. Seandainya Allah tidak memberikan nikmat ini, apa jadinya wahai kaum muslimin di zaman yang seperti ini? Hah? Apa jadinya? Akan terjadi begini dan begitu sebagaimana terjadi pada banyak manusia. Walhamdulillah berikan kepada kita nikmat yang satu ini. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dulu kita sebelum mengenal nikmat ini, kita bagaimana kondisinya? Hah? Dulu, mungkin sekarang kita umur 40, baru mengenal taklim 2 tahun yang lalu. Berarti sebelum 2 tahun yang lalu kita bagaimana? Masing-masing kita berbeda-beda. Problem kita beda-beda. Pergaulan kita beda-beda. Kondisi kita beda-beda. Ketika kita jahil, kita seperti itu kaum muslimin. Kita bisa berubah seperti ini karena ilmu. Undur barakallahu fikum. Kita berubah dari yang dulu semisal itu menjadi semisal ini sekarang, mentaati Allah azza wajalla walhamdulillah, takut dari kemaksiatan dan dosa, muraqabatullah, selalu merasa dan meyakini Allah mengawasi gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Ya, kita selalu menjaga keistiqomahan. Ini semuanya diantara sebab faktor terbesarnya adalah al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya ta'lim yang disampaikan oleh para ustaz, maka kita bersyukur kepada ustaz-ustaz kita yang menyampaikan ilmu kepada kita, yang masya Allah berjuang menyelamatkan kita wahai kaum muslimin. Dari dulu kita semisal itu, masing-masing kita nengok ke belakang pak, bukan ke belakang kayak gini maksudnya, ke belakang dulu kita sebagai apa sebelum mengenal dakwah ini. Mungkin diantara kita dulu na'udzubillah min dzalik tukang atul jimat. Mungkin anak pak, ada. Mungkin juga alul bid'ah pentolan, penggerak kegiatan yang bid'ah. Mungkin dulu alul maksiat, tukang ngoplo. Macam-macam namanya. Macam-macam. Walhamdulillah dengan dakwah ini, thalabul ilmi, kita thalabul ilmi, duduk di hadapannya siapa? Para asatidah, ustaz-ustaz kita. Tanpa lelah pagi, siang, sore, malam, mendidik kita, mengarahkan kita kepada ilmu yang dengan itu Allah berikan kepada kita al-hidayah. Dengan sebab itu Allah berikan kepada kita ta'ah, ketaatan. Dengan sebab thalabul ilmi itu kita menjadi orang yang sami'na wa ta'na. Dengan sebab thalabul ilmi itu kita menjadi seorang salafi. Terus ini syukuri wahai kaum muslimin. Syukuri nikmat besar ini. Banyak di antara kita yang kita mengenal dakwah ini setelah tua. Ya, sudah menikah, sudah punya anak, sudah sekian tahun berumah tangga. Alhamdulillah Allah kenalkan dakwah ini dan bersyukur istri kita mendukung dakwah kita ini. Perubahan mulai nampak dari istri kita yang tadinya tidak berjilbab menjadi jilbab yang kemudian berangsur-angsur menjadi jilbab yang syar'i. Walhamdulillah itu semuanya karena ilmu. Karena ilmu melalui tangan-tangan para asatidah. Kemudian kaum muslimin, kita syukuri nikmat yang satu ini. Jangan kita kufuri dengan kita memeliharanya, merawatnya, menjaganya yang telah Allah jadikan, ya Allah telah memberikan hidayah itu kepada kita. Laula an hadanallah, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, kita tidak akan mengenal yang seperti ini. Itu sebabnya di antaranya adalah kita belajar kepada para asatidah kita. Kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang membimbing kita sehingga kita mengenal dakwah sunnah ini. Kemudian kaum muslimin, Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat yang lainnya. Nikmat yang kita angkat pada kesempatan siang ini adalah nikmat al-aulad, nikmat keturunan, dzurriyah, nikmat anak, putra dan putri kita. Wahai kaum muslimin, apakah kita wahai kaum muslimin akan menjadikan putra putri kita semisal kita dulu? Hah? Semisal ketika kita belum mengenal ilmu? Semisal kita ketika dulu di masa kecil, remaja, dewasa tidak di atas ilmu sunnah? Apa kita akan menjadikan mereka semisal kita dulu? Atau kita menginginkan putra putri kita berada di atas ilmu agar mendapatkan hidayah, tauhid, wa sunnah dari semenjak kecil sampai mereka dewasa. Dan sampai mereka tua dan sampai mereka meninggal. Mana yang kita ambil jawabannya? Tentunya yang kedua, karena kita sudah berpengalaman di masa kita dulu bagaimana, kemudian di masa sekarang setelah kita mencari ilmu bagaimana. Tentunya tidak seorang pun di antara kita yang ingin berspekulasi, ya, membiarkan anaknya terlantar dalam pendidikan agama untuk kemudian entah dapat hidayah tauhid atau tidak di jurna bae pak. Tentunya tidak. Bahkan waikum muslimin rahimani war jami'an, di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita menginginkan putra-putri kita dari semenjak kecil terjaga dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Kita menginginkan putra-putri kita mereka di atas al-haq dari semenjak kecil sampai mereka dewasa. Semoga Allah menjaga keturunan kita semuanya. Amin. Bahkan lebih dari itu, kaum muslimin, kita kepengen anak-anak kita di dunia mendapat ridho Allah dan di akhirat mendapatkan surga. Ada yang tidak setuju dengan kalimat saya? Saya ucapkan, saya dan hadirin semuanya kepengen anak kita di dunia mendapatkan ridho Allah dan di akhirat mendapatkan surganya. Ada yang tidak setuju? Ngacung. Ada yang berani ngacung? Tentunya tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita kembali tadi di depan di atas. Kita selamat dari kemungkaran menjadi taat, selamat dari bid'ah menjadi ahlu sunnah, selamat dari syirik menjadi ahlu tauhid. Karena apa tadi? Talabul ilmi. Maka jikalau kita menginginkan putra-putri kita mendapatkan ridho Allah di dunia dan mendapatkan ridho Allah di akhirat dengan mendapatkan al-jannah, mari kita bekali mereka dengan ilmu. Kita bekali dengan ilmu agama. Hah? Jangan cuma sekedar berpikir orang tua yang membekali anak dalam urusan apa pak? Duniawinya tok. Kebanyakan orang waikum muslimin, ya, ada kalimat wong tua ya mawiti bocah. Paham niki kalimat? Mawiti ngerti pak? Jenengan wong Jawa apa udu? Ya. Wong tua ya mawiti bocah. Kebanyakan orang dalam kalimat ini mawiti apa? Harta benda. Modal uang, modal tanah, modal toko, modal sawah. Nggak usah ngurip dipawiti. Kita waikum muslimin, bukan hanya duniawi mereka saja yang kita pikirkan, bahkan lebih jauh dari itu kita memikirkan kemaslahatan ukhrawi mereka. Maka kita mengajarkan ilmu din kepada putra-putri kita dari dini, dari awal, agar mereka tidak kacau dan bingung dalam mencari al-haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, karena itu hadirin memasukkan putra-putrinya ke pondok ahlus sunnah, diajarkan di pondok ahlus sunnah, di antaranya di pondok kita ini, ya, diajarkan di pondok ini akidah ahlus sunnah yang kadang kita tidak mampu mengajarkannya. Diajarkan di pondok kita ini ilmu tentang sunnah yang kadang kita pun tidak mampu mengajarkannya. Diajarkan ibadah-ibadah yang syar'i. Diajarkan akhlak-akhlaknya Nabi yang kita kadangkala susah untuk mengajarkannya sendiri karena kedangkalan ilmu kita, kekurangan waktu kita, dan kesibukan kita masing-masing. Kita daftarkan, kita titipkan ke lembaga pendidikan tersebut. Walhamdulillah, anak kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak bisa mengenal huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah. yang tadinya tidak bisa membaca, kalau dulu Iqra atau Qiraati atau Aisar atau yang lainnya, sampai anak kita bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Itu semuanya melalui sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah diajari oleh para ustaz-ustaz. Sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah, kita berterima kasih kepada para ustaz-ustaz yang mengarahkan dan mendidik putra-putri kita di pondok-pondok Ahlus Sunnah. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Di antara anak kita kaum muslimin, ada yang sudah hafal sekian juz. Alhamdulillah. Ramane babar belas. Ya. Sejuz beora. Anaknya walhamdulillah bisa sampai 3 juz, 5 juz, 10 juz. Alhamdulillah. Nikmat. Orang tua waikum muslimin menginginkan anaknya semakin bertambah keilmuannya. Walhamdulillah asatidah pun bersungguh-sungguh ningkat dari dasar, menengah, terus sampai ke tinggi. Maka waikum muslimin, kita sekali lagi berterima kasih kepada para asatidah karena mereka telah meluangkan waktu mereka mendidik putra-putri kita yang kita sayangi, belahan hati kita yang kita menginginkan agar mereka mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam al-jannah. Bahkan lebih dari itu, ayo muslimin, kami akan sampaikan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam di mana masing-masing kita menginginkan putra-putri kita semisal yang disebutkan dalam hadis-hadis kita ini. Kita sendiri pengen seperti apa yang disebutkan. Dan tentu pula putra-putri kita. Sekali lagi, kebaikan itu ketika seorang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Keburukan itu ketika seorang menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasul. Itu satu kaidah yang baku. Camkan ini kaum muslimin. Sebagaimana ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan anna ta'atallahi wa ta'ata rasulihi, sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, wa tahkim Allahi wa tahkim rasulih, dan berhukum kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah sababun lissa'adati ajilan wa ajila. Itu semuanya sebagai sebab kebahagiaan sekarang ini dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Belum melanjutkan ucapannya, wa man tadabbara al-alam wa syurur ladzi yaqa fi, dan barang siapa yang meneliti apa yang terjadi di muka bumi ini, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, kesyirikan dan yang lainnya terjadi di muka bumi ini, sebabnya adalah mukhalafatur rasul wa adamu ta'ah, menyelisih Rasulullah dan tidak ada ketaatan kepada Rasul. Demikian pula syururul akhirah, semua keburukan di akhirat, wa adabuha wa alamuha, siksanya yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, dimulai dari alam kubur sampai neraka, sababuha, sebabnya dikarenakan mukhalafatur rasul, menyelisihi Rasul. Wa kaum muslimin, berarti ada sebuah kunci. Kalau kita menginginkan bahagia sekarang ini di dunia dan bahagia besok di akhirat, ingin selamat dari keburukan di dunia, keburukan dari semua kemaksiatan, dan ingin selamat dari siksa keburukan di akhirat, sebab utamanya adalah kita harus mentaati Allah dan Rasulnya dan jangan menyelisih Allah dan Rasulnya. Setelah kita tahu ini, waikum muslimin, sembari kita pribadi masing-masing melakukan itu, kita pun menginginkan putra-putri kita melakukan hal itu, menjadi putra-putri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi putra-putri yang jangan melakukan penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya. Dengan itu mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai olehnya dan dijaga, dilindungi dari segala keburukan dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, itu semuanya sekali lagi diraih oleh kita, bisa diraih oleh anak-anak kita jikalau kita berkecimpung di dunia ilmu, baik kita sebagai muallim yang mengajarkan ilmu atau mutaallim atau orang yang belajar ilmu. Bahkan kaum muslimin, kami akan sampaikan, kita menginginkan diri kita masing-masing, istri dan anak kita, agar menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yakni terjadi di yaumul mahsyar, ketika matahari berada di ujung kepala kita, di ubun-ubun kepala kita, hanya ala qadri mil, hanya sekedar satu mil jaraknya di atas kepala kita. Disebutkan di antara dalilnya, Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan dari hadis, sab'atun, ada tiga, ada tujuh golongan manusia, yudhilluhumullahu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka, fi yawmin la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara tujuh hal itu, kaum muslimin, disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Di antara tujuh golongan itu adalah seorang pemuda atau pemudi, remaja atau remaji, yang mereka hidup dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Ini di antara tujuan kita. Di antara usaha orang tua menyelamatkan anaknya dari terik matahari yang sangat panas nanti di yaumul qiyamah, ya kaum muslimin. Dari itu kita sebagai orang tua tidak bisa menyiapkan payung, tidak bisa menyiapkan bangunan sebagai peneduh mereka. Semua kita berdiri di satu tempat yang sama. Di yaumul mahsyar, kita melihat putra-putri kita kepanasan. Sayang sama mereka, ya Allah, anak saya panas terik seperti itu. Apa kita tega membiarkan mereka seperti itu, ya kaum muslimin? Tentunya tidak. Sebagaimana kalau kita punya anak sekarang ini terjemur oleh matahari, kita akan panggil dia, nak sini nak, kita berteduh, saya bangunkan kamu rumah, saya berikan kamu payung, saya berikan kamu peneduh agar jangan kena panasnya matahari hari ini. Demikian pula kita berpikir, kenapa anak kita pondokan, kenapa anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah ahlus sunnah, belajar ilmu din, agar supaya anak kita nanti di akhirat menjadi salah satu di antara hamba Allah yang mendapatkan naungan itu. Ini dia kaum muslimin. Ini tujuan di antara pendidikan kita, menyelamatkan mereka. Ya? Itu tujuan kita kaum muslimin. Maka sekali lagi kita alhamdulillah di tempat antum ada pondok semisal ini, masya Allah, barakallah fikum, ini nikmat dari Allah. Demikian pula dengan adanya asatidah, bukan hanya bangunan tok. Kalau bangunan tok mangkrak pak, tanpa ada SDM-nya, buat apa bangunan pak? Walhamdulillah bisa berjalan. Mudah-mudahan pendidikan ahli sunnah di sini dan di tempat-tempat yang lainnya berjalan. Di antara hikmahnya supaya anak kita terdidik dari kecil beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tidak seperti kita. Dulu sebelum kita mengenal ta'lim, kita tidak mengenal ibadah. Ya? Dulu kita belum bisa baca Quran, sehingga tidak kepikiran baca Quran. Lalu sekarang juga belum bisa. Ada yang belum bisa, Pak? Ngacung. Ya aja, Pak. Ngising-sina. Wahai kaum muslimin, apa kita mau anak kita seperti kita dulu yang belum mengenal al-haq? Kita biarkan mereka terombang-ambing. Ya? Orang mengatakan syaitan zaman dulu dengan syaitan zaman sekarang lebih canggih syaitan zaman sekarang, walaupun ini tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa? Karena faktor yang menyebabkan manusia terjerumus pada godaan syaitan semakin besar. Fasilitas yang digunakan syaitan semakin besar. Dulu tidak ada HP sekarang. Dulu HP masih 2 juta, 3 juta ya. Kartunya saja masih mahal. Sekarang ecek-ecek, Pak. Pulane ibu. Bocah cilik bisa tuku. Kalau tidak dididik dengan agama, bagaimana terjadinya hukum? Apa yang akan terjadi? Demikian mulai kaum muslimin, kita menginginkan anak kita selalu di jalan jihad fi sabilillah. Jangan disangka ketika kita datang ke majelis taklim, kita tidak sebagai orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasanun, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, kana fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia selalu di jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Masya Allah, kaum muslimin, nikmat yang luar biasa. Antum nganter anak pakai motor berangkat ke pondok yang masih laju, ya, atau antum menitipkan di pondok dia asramakan, pulang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Masya Allah, yakinilah putra putrinya antum fi sabilillah, dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari ilmu dan mendalami ilmu agama. Gembira dan senang hati ini ketika anak kita berada di majelis-majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan iman mereka nantinya akan lebih kuat daripada kita. Takwanya mereka lebih kuat daripada kita. Ilmu mereka lebih kuat daripada kita. Ngebetan, Pak? Jangan kita katakan, nak, kamu harus seperti abimu loh. Loh, abimu bisa apa-apa orang. Ya? Kamu harus lebih. Harus lebih. Dihasung supaya cepat giat menjadi seorang hamba yang taat. Dan kita pun harus selalu mengimbanginya. Jangan kita kemudian carkoni, Pak. Ngerti carkoni? Ngajar tapi ora ngelakoni. Nak, kamu harus ibadah. Abimu nang omah tok. Nak, baca Quran murojaah. Abine murojaah mboten? Jangan imbangi supaya anak itu menjadikan antum uswah, contoh di rumah. Contoh. Jangan dijadikan antum itu sebagai contoh yang menggembosi anak. Anak pada pulang sekarang ini musim liburan. Abinya di rumah sebagai contoh sayi'ah. Jangan. Ya? Jangan, wahai kaum muslimin. Apa mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Di pondok yang namanya begitu azan, posisi anak sudah di masjid. Sudah rapi. Sudah siap sholat qobliyah. Ini di rumah pas pulang, deleng abine. Isadan abine tetap tasi nang umah baik. Sampai akhirnya sang anak punya kesan. contoh buruk di rumah adalah bapakku dewek. Ada yang kayak gitu tidak, Pak? Ya? Jangan. Kami juga nasihatkan, anak di rumah itu bukan berarti bebas dari belajar, Pak. Saya pribadi menasihatkan kepada tulab kami, kepada hadirin semuanya, kepada ikhwan salafin, pulang ke rumah bukan berarti untuk bermaksiat. Ada laporan dari kaum muslimin, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ketika anak-anak kita pulang dari pondok ke rumah, HP mereka on. Antara mereka berhubungan lewat WA atau chattingan. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada yang bikin Facebook dan memaparkan fisik dia di gambarnya dengan bertelanjang baju. Seakan-akan dia adalah seorang yang dengan rambut model yang na'udzubillahi min dzalik. Kalau ini sampai terjadi, itu malah petaka. Anda tidak berta'awun dengan pihak pondok. Anda tidak membantu pihak pondok. Bahkan Anda, wahai orang tua yang seperti itu, merusak anakmu sendiri. Jangan. Liburan bukan berarti untuk dibiarkan sesukanya. Liburan bukan berarti diberikan kelonggaran untuk tidak murojaah. Tetap ditanya murojaah, murojaah. Bukunya diteliti. Mana bukunya? Terus. Ya? Bukan berarti dibiarkan sesukanya menonton televisi, menonton film, membuka HP semaunya. Tidak sama sekali, kaum muslimin. Kita ingat masa kita dulu. Jangan jadikan anak kita semisal masa kita dulu. Ya? Kemudian kaum muslimin, lebih dari itu, kita menginginkan anak kita nanti setelah menimba ilmu, mereka menjadi para dai-dai di masa yang akan datang. Kita menginginkan anak-anak kita berkiprah di dunia ilmu sehingga mereka semakin istiqomah. Jangan antum pikirkan, wahai kaum muslimin, kalau kabeh-kabeh jadi ustad, hisapa murid dek. Jangan berpikir seperti itu, wahai kaum muslimin. Kenapa? Karena kebutuhan dai akan selalu kurang dibandingkan dengan banyaknya umat manusia. Kebutuhan orang yang alim di tengah-tengah umat tidak akan pernah lebih banyak daripada orang yang jahil. Bahkan telah disebutkan dalam hadis Nabi, Allah akan mencabut ilmu sehingga masyarakat akan bodoh, jauh dari ilmu. Sehingga jangan pernah antum berpikir belajar ilmu agama itu tidak ada fungsinya, bahkan besar sekali fungsinya. Wahai kaum muslimin, kita menginginkan anak kita sebagai dai di masa yang akan datang. Ketika mereka menjadi dai, apa yang mereka dapatkan, wahai kaum muslimin? Hah? Mereka mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya, seorang yang alim dibandingkan dengan seorang yang jahil, perbandingannya seperti keutamaannya Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Masya Allah. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis Abu Umamah, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahlul ibadah itu bagaikan seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini yang kita inginkan agar diraih dan dicapai oleh putra putri kita. Kalau bisa kita, wahai kaum muslimin, kita Jadikan diri kita seperti yang ada dalam hadis ini. Mari kita bekal ilmu. Mari kita hafalkan ayat, hafalkan hadis. Kita menjadi orang yang alim. Kenapa tidak? Ya, jangan kita membiarkan diri kita jahil atau malas dengan memberikan alasan dan apa? Memberikan pembenaran lak wis tua. Masa bisa dadi wong alim? Itu kemunduran namanya, Pak. Itu memberikan angin segar untuk kita malas. Ya. Kalau seandainya kita mengalami kekurangan dalam ilmu, kita berkeinginan putra-putriku mudah-mudahan mereka menjadi orang yang alim sehingga mereka mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukannya Rasulullah alaihi wasallam dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara manusia. Terhormat anak kita. Mulia anak kita. Tersanjung anak kita. Dengan kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan kemuliaan di hadapan manusia. Bukankah yang namanya orang. Saya sering mendengarkan. Kalau lagi bicara dengan banyak bapak-bapak itu. Bicara sama orang awam yang. Ya mungkin baru ngaji sekali dua kali. Cerita. Tanpa ditanya. Tanpa ditanya. Kita gak tanya, Pak. Dia cerita. Anak saya sudah semester 8. Siapa sing takon, Pak? Ya. Anak saya kuliah di ini. Di Unpad. Di Brawijaya. Di ini. Oh, siapa sing takon? Oraedi dalam hati kita. Ngerti oraedi? Tetapi itulah bentuk kebahagiaan orang tua. Ketika anaknya bisa sekolah. Dengan sekolah ini, sekolah itu. Di tempat favorit. Sudah sekian semester. Bangganya luar biasa. Di hati kita tergelitik. Anakku alhamdulillah. Alim. Di pondok ahlu sunnah. Anakku bisa hafal sekian juz. Bisa membaca kitab gundul. Bisa ini dan itu. Ini. Bangga kita dengan itu, ego muslimin. Kalau seandainya kita enak hati, karena kita enggak enak hati, kita tanya, Pak, semester 8, bisa apal pirang juz? Celakep meneng, Pak. Biasa sholat duha apa ora, Pak? Meneng. Semester bolune kosong. Lego ngapa? Ya. Sudah bisa nafus sorof. Nafus sorof ke siapa, Mas? Orang ngerti nafus sorof berblas apalagi ilmunya. Dan yang kayak gitu kok dibanggakan sisi mananya? Ya. Besok keluar dari semester 10, baling umah. Jadi apa, Pak? Tukang embret. Ijazahnya tidak berfungsi. Masya Allah anak kita, walaupun mungkin dia tukang embret. Mungkin dia usahanya ini pedagang dan itu. Tetapi ilmu agamanya meninggikan derajat dia. Alim. Saleh. Takwa. Beriman. Kita sebagai orang tua tidak khawatir. Tidak khawatir anak kita berzina. Kita yakin anak kita saleh. Kita tidak khawatir anak kita yang di sana. Melakukan ini tidak khawatir. Kita tidak khawatir anak kita berbuat syirik. Itu nikmat. Anak kita tidak khawatir anak kita jatuh pada syirik. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Luar biasa ya kaum muslimin. Ini yang kita harapkan dari putra-putri kita. Mereka-mereka yang tidak mengenyam dunia ilmu agama. Tidak mengerti tentang sunnah. Tidak mengerti tentang ahlu sunnah. Tidak terdidik dengan ilmu din yang mendalam. Di kuliahan sana. Tanpa dikontrol sama orang tua. Entah apa yang dilakukan. Sholat apa ora ya? Sholat apa ora itu masih disangsikan. Innalillah sholat apa ora. Tesis seperti itu, Pak. Bocah dewek insya Allah mesti sholat. Karena dia sudah terdidik. Yang di sana-sana ini jadi apa anakku di sana ya? Mungkin aja guru kuliah ning pacaran tok. Ya, gonta-ganti pacar. Bisa terjadi itu kaum muslimin. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Teramat banyak dalil dari kaum muslimin yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kita berkeinginan anak kita semisal yang disebutkan dalam hadith-hadith Nabi. Di antaranya kita memasukkan putra-putri kita ke pondok Ahlus Sunnah dalam mereka memberikan bekal agar mereka mudah masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang tidak asing, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bi tariqal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita sedang membekali anak kita agar Allah mudahkan bagi anak kita masuk ke dalam al-jannah. Itu semua kaum muslimin. Tidak lepas dari sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah pendidikan di pondok-pondok Ahlus Sunnah. Mereka-mereka yang berkecimpung di dunia dakwah. Kita berterima kasih. Kita bersyukur. Karena memang disebutkan dalam sebuah hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Mereka-mereka yang berkiprah di dunia pendidikan, walaupun mereka bersabar dengan penghasilan apa adanya, qanaah, suami istri, demi mendidik putra-putri kita, dengan penghasilan yang sedikit, yang kadang penuh dengan kekurangan, tetapi Masya Allah, mereka menginginkan kebaikan bagi putra-putri kita. Sehingga antum mendapatkan rapot, itu adalah di antara hikmah dan faedah. Dipondokkan di sini, mengenal mata pelajaran, mengenal pendidikan, mengenal nilai. Dan itu bukan sebagai hadaf. Itu bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utama menjadi mereka orang-orang yang saleh. Kalau mendapat nilai yang kurang, maka orang tua harus lebih bersungguh-sungguh memperhatikan pendidikan apa? Putra-putrinya sering ditengok, sering ditelepon. Kalau di rumah diajari, diprivatkan, ada ustaz tersendiri, kekurang di sebelah mana, terus seperti itu. Kalau antum punya anak nilainya baik, bersyukurlah kepada Allah, tetapi jangan sombong dengan sebab itu. Karena tujuan kita menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Kalau ada kekurangannya dari pihak pondok wa kaum muslimin, jangan kemudian kita mencela mereka. Namanya manusia tidaklah lepas dari namanya kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan ada pada ustadz atau pada sarana, maka kita sebagai ikhwan ahlu sunnah melengkapinya. Apa yang dibutuhkan sarana, apa yang dibutuhkan pemikiran, apa yang dibutuhkan, kita bantu. Karena mereka para asatidah adalah makhluk manusia biasa yang tentunya memiliki berbagai macam kekurangan. Bukan untuk dicibir, tetapi untuk kita mari berta'awun alal birri wattaqwa. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan karena memang waktunya terbatas, hanya sampai jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan hikmah dan faedah bagi kita semuanya dan mendapatkan ma'unah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.